الحديث مرسله اي مكسوره فقال ابن مسعود ما هكذا اقرا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وكيف اقراها يا ابا عبد الرحمن فقال اقرا عنها انما الصدقات للفقراء والمساكين فمسدها. Jadi di sini tidak jelas siapa yang mengajarkan kepada Ibnu Mas'ud, tapi ketika sedang mengajarkan kepada Ibnu Mas'ud itu lil fuqara. Nah, padahal itu lil fuqara'i. Ketika mengajarkan kepada Ibnu Mas'ud cuma dibaca dua harakat lil fuqara'i, langsung dikritisi. Pada malam hari ini kita ingin menertibkan bacaan Al-Quran, huruf, tanda baca, harokat. Harokat itu adalah sesuatu yang menggerakkan. Harokat, contohnya ada namanya harokah, menggerakkan lidah, menggerakkan mulut, untuk apa namanya, memenuhi hak-hak huruf. Maka itu adalah harokat-harokat pendek dan harokat-harokat yang panjang. Secara bahasa, harokat itu adalah sesuatu yang menggerakkan huruf-huruf tersebut agar huruf tersebut bisa bergerak. Apakah bergeraknya itu membuka, ya, apakah bergeraknya itu monyong, apakah bergeraknya itu tipis dan tebal, nah, itu di harokat tersebut. Sebenarnya kita itu apa yang bisa kita ambil dari Al-Qur'an itu? Pertanyaannya itu aja. Ada sebagian kita yang mengambil Al-Qur'an dari segi bacaannya saja, sehingga mengatakan yang penting membaca. Ada juga yang mengambil apa yang diambil dari Al-Qur'an itu mengamalkan saja, sehingga dia mengatakan yang penting bisa mengamalkan. Sebenarnya kalau kita evaluasi, sebagian besar hidup kita sehari-hari sudah mengamalkan Al-Quran. Sholat, puasa, zakat, berakhlak mulia, sedekah, berinfak, hormat, menjaga adab, mematuhi larangan haram, halal haram, itu sebenarnya juga mengamalkan Al-Quran. Nah, di sini kesalahan besar ya kalau kita membaca Al-Quran itu tidak bertajwid. Salah satunya adalah di sini saja ada seorang laki-laki mengajarkan Al-Quran, bacanya itu sebenarnya panjang, cuma diajarkan cuma tadinya tuh 5 harakat, diajarkan 3 harakat, sudah salah. Jadi kata Ibnu Mas'ud, lil fuqara'i wal masakin, itu sangat panjang. Kemarin saya mempraktekkan menertibkan bacaan Al-Quran makopinya di rumah sakit itu, mereka antusias, sah kabeh jadi sah kabeh bacaanku. Ya, karena habis itu saya tampilkan Ustaz Yusuf Mansur ketika di ANTV itu ini, klinik tilawah. Jadi Ustaz Yusuf Mansur itu surat Muzammil hafal, tapi begitu di cek oleh Ustaz Hartanto, hampir setiap ayat itu ada yang salah. Kalau tidak salah panjang pendeknya, pasti salah tebal tipisnya. Kalau tidak salah tebal tipisnya, salah ikhfa-nya. Kalau tidak salah ikhfa-nya, salah hurufnya. Salah hurufnya, sifatnya sama. Mansur. Mau ngecek silahkan buka di internet klinik tilawah, nanti akan muncul bacaan-bacaan yang sesuatu itu di benar-benar dicek oleh Ustaz. Sekarang karena kita tidak mungkin belum berjalan hafalannya, dan kita datangnya juga tidak serempak yang datang, karena yang lain. Kalau tidak bisa menghafal, memperbagi bacaan. Nah, di sini saya contohkan boleh dikritiki kalau memang belum tertik bacaan saya. Setelah itu kita saling mengecek bacaan rekan-rekan kita yang ada di sini. Berapa? Ya, saya pilih sebenarnya paling asik tuh Mas Tobi itu. Yang paling bacaan Mas Tobi-nya tuh yang paling banyak itu yang dicari. Terus sudah enggak? Anaba al-mursalat al-insan. Jadi kita sudah tahu bahwa bacaan matofi itu ada sejarahnya, ada hadisnya dari Ibnu Mas'ud. Sebenarnya semua hukum itu ada hadisnya. Ikhwa ada hadisnya, Ihar juga ada. Dengan setiap hursu ada. Kalau hukumnya lengkap. Kalau tajwid itu tidak lengkap, cuma di apa disajikan dalam bentuk praktis gitu saja. Jadi dasar hadisnya hilang. Hai manusia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِّن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Yang membedakan bahasa Arab yang fasih tapi ya, dengan Al-Quran itu paling tidak tiga. Kalau bahasa Arab itu matnya tidak perlu panjang-panjang, kalau Al-Quran harus panjang. Contoh, إِذَا جَاءَ mata jaa, stop itu aja, kapan kamu datang. Tapi kalau bahasa Al-Quran dibaca jaa-nya panjang, jaa. Nah, kalau mas wakof, kalau wakof berhentinya di mana dan dari mana dimulai untuk mengawali. Nah, kalau bahasa Arab tidak, nafasnya habis ngomong terus tetap sah. Nah, kalau Al-Quran berhenti di situ harus berapa kata-kata ya, diulangi dari belakang. Itu yang menjaga Al-Quran tetap original. Nah, yang terakhir apa namanya? Kadar guna, kadar ifa. Contoh begini. Man anta. Cukup itu kan? Man anta. Al-Qur'an. Antum. Belum mati ketemu tak cukup man anta. Kaifa anta. Tapi kalau Al-Qur'an gimana? Apa? Kuntum, kuntum ta'lamun. Pakai tajwid ya. Kadarnya ditambah. Itu yang dibatakan. Nah, sekarang kita cek. Dari rekan-rekan kita bacaannya kita cek. Ada al-insan. Al-insan. Kita terus saja mendengarkan hadis Ibnu Mas'ud yang mengkritisi matobi itu haknya harus sesuai. Kalau haknya 2 harokat, 2 harokat. Haknya 5, 5 ya. Tidak boleh dikurangi. Ya, silakan. Satu ayat semuanya berhubungan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إخفاء إن dengan كن sekali lagi kita cek هل أتى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن amatura in dan itu kan pas ya yang kun kurang satu harokat kun ya lam yakun ya lain hal ata ala al insani hinum min ad-dahri lam yakun shay'an matura min ad-dahri artinya itu kepanjangan nya kepanjangan terus insani ini-nya juga kepanjangan. Coba. Semuanya udah benar cuma kadarnya. Ya kadar ada ri kepanjangan, ni juga kepanjangan. Ulang. Hal ata 'alal insani hinum min ad-dahri lam yakun shay'an madhura. Ya. Sudah, baik. Ya, masuk dulu. Lanjutnya saja. Lanjutnya. Itu berhenti akan langsung terus kan? Cium nafasnya kuat. Ya, baiklah, lanjut terus. Gak kuat, amsya jinab tali. Jin. Oh iya. Ya, ada apa? Jin. Jin ya. Iya. Jin nambah kali. Jin nambah kali. Jin. Amsha jin nambah kali faja'alna sami'an basira. Satu lagi, satu lagi. Inna khalaqna. Kita cek. Inna khalaqna insana min nutfatin amshajin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Amshanya kandarnya kelebihan satu ketuk. Amsha jin ya. Kita cek lagi. Lagi ya. Inna. Lagi. lagi kan? Ya hina. Jin lagi. Itu jin kan jin lah. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nataytalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna juga kurang ya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hatainahu as-safila imma syakiran wa imma kafuran. Gimana lagi? Inna hatainahu as-safila imma syakiran wa imma kafuran. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Yang harus kita pahami adalah pengertian harokat. Sebenarnya kita belum tahu apa itu harokat. Harokat bahasanya adalah sesuatu yang menggerakkan, namanya muharikul, muharikul dakwah, yang menggerakkan dakwah, muharikul huruf, yang bisa menggerakkan huruf. Apakah itu bergeraknya membuka, apakah bergeraknya itu monyong, apakah huruf itu digerakkan dengan gerakan-gerakan yang panjang atau yang pendek, itu penting. Ada harokatnya itu fathah, kasroh, bomah. Kalau fathah berarti itu alif, kalau bomah itu biasanya u, kasroh biasanya ya. Dan itu ada aksesoris-aksesoris yang dibaca panjang. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Bacaan Al-Quran itu ada 4 tingkatan. Pertama tingkatan at-tahqiq, tingkatan at-tartil, tingkatan at-tadwir, tingkatan hadr. Nah, yang paling bagus tingkatan yang kedua, tingkatan at-tartil. Tapi at-tartil ini tidak boleh dibaca sebelum at-tahqiq kita menguasai. Tingkatan at-tahqiq adalah tingkatan yang paling pelan. Jadi kalau pas kita belum menguasai atau belum bisa tertib membaca Al-Quran itu pelan, nggak usah membaca cepat-cepat gitu, kecuali tahlilan. Karena nggak makan-makan sebenarnya. Yang nggak makan-makan itu siang. At-tahqiq. Nah, contoh bacaan at-tahqiq adalah kurang yang seperti inilah kurang lebihnya. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aulalan wa sa'ira. Jadi hak-hak huruf terpenuhi haknya. Enggak. Pelan-pelan. Inna a'tadna lil inna a'tadna lilka lilka lilka lilka kirina salasila terus aja kita baca wa'au yang menggerakkan. Kalau bacanya begitu kan gerakannya enggak total. Ini katanya fathah. Nah, fathah itu bergeraknya membuka. Jadi contohnya lah inna inna totalnya. Totalnya. Ini Syekh Misyrosid. Innal abrara yashrabuna min ka'sin tidak lagi min ka'sin begitu lagi min sing ing apa namanya di mana huruf itu dikeluarkan disitulah tempatnya tebal tipisnya huruf samar-samarnya huruf. Innal abrara yashrabuna min bukan min. Kalau min itu enggak bergerak berarti. Min ka'sin kana mizajuha kafura. Kita cek. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ya, cip. Jadi sifat-sifat huruf. Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana Harokah adalah sesuatu yang menggerakkan atau pergerakan pergerakan huruf itu kan fathah tanwin. Fathah tanwin termasuk harokatnya. Harokatnya double. Yang dibaca san. Artinya itu dibaca san. San sin sun san dan san. Di depannya ada huruf qaf. Qaf termasuk huruf tafkhim atau huruf istighlal tafkhimnya dibaca tebal. Habis mengucapkan san, terus ada huruf qaf. Enggak boleh san. Kejauhannya iya, qaf. Kalau musang huruf qafnya kelewatan. Coba nih san, san di depan nih n, san. Huruf qaf di pangkal lidah, pangkal lidah. Sementara n itu apa? Anatominya. Kita mengucapkan N apa? Lubang apa yang tertutup? N, ini enggak? N ini sampai sini aja. N enggak hidup orang datang berkannya. N tenggorokan. N orang kesini. N sumbang. Maksud saya adalah san, ya san, harokah san. Yang menggerakkan huruf tersebut adalah huruf berharokat fathah, berbunyi san. Sementara huruf qaf jauh di sana. Nah, bergerak kan itu bergerak. Kok melewatin kok sebelum melewatin kok sudah terbentuk yang namanya itu ikhwah. Jadi abu sang kong gitu. Bukan abu sang. Jadi enggak bisa dari depan langsung ke belakang kok di sini ya. Jadi abu sang sang di depan. Kita berjalan abu sang yang berbunyi eng tuh. Ya, NG itu aslinya di belakangnya huruf qaf. Song, qaf, ya, di belakang huruf qaf. Jadi sebelum sampai ke belakang huruf qaf sudah terbentuk apa terjadi namanya ikhfa samar-samar. Sehingga terbunyi abu song qaf. Coba ini contoh-contoh saja lah. Yang paling gampang saja huruf jim. Jim tempatnya di tengah-tengah lidah, nempel dengan langit-langit kan. Contoh nih. Nah, min ya, min aja min. Min. Huruf mim, huruf nun ya, min. Min di depan kan, min. Min, min dulu. Min, ya. Kita sepakat ini min. Ya, min. Ketemu huruf jik, gak boleh. Min juk juga gak boleh. Min juk gak boleh. Maksud, mau ucapin huruf jim ke eng dulu kan, jadi samar-samar tuh masuk ke sini. Hukumnya tidak ada. Min, gitu. Min, jadi nggak bisa. Jangan sampai ngelewatin huruf tempatnya huruf jim. Kalau ngelewatin tempatnya huruf jim, terjadilah min ju. Min, gitu. Ayo, ini aja lah yang sampai. Ini gak tempat ini. Min, anta. Anta. Anta. Nun mati, an kan? Iya. Huruf tak tak gimana keluarnya? An tak. Di situ juga kan? Tak, iya. Ya kan? Yang direndangin kan? An tak. An tak. Jadi an tak. An tak. Ada memang kayak ada antum. Antum. Kuntum. Kuntum. Kunta. Aina kunta. Nah, kalau bahasa Arab tuh, aina kunta. Dari mana saja kamu gitu kan? Kalau bahasa Arab tidak boleh. Harus ada dua ketuk kan tidak. An tak. Kita satu ayat lagi. Jadi semuanya sama banyak baca ayat itu kita latihan ikhwa ayat 17. Bagus poin. Wa yusqawna fiha ka'san. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zan zanjabila wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا